Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bi sunnatihi ila middin. Para ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah majlis yang ke-11 dari rangkaian majalis syarah aqidah Al-Hafidh Taqiyuddin Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Segala puji pada Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan rangkaian daripada majlis kita ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi waktu dan umur kita. Tak lupa pula ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW yang telah menjelaskan al-haq, kebenaran kepada umat manusia, dan segala jalan-jalan yang membawa kepada kebaikan bagi mereka di dunia dan di akhirat, sekaligus juga menjelaskan tentang berbagai pemahaman, keyakinan-keyakinan yang akan menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan dan kebinasaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baik, para ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut pembahasan kita, yaitu pada topik yang berikutnya adalah, atau fasal bab yang berikutnya adalah Fadail Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa khasaisuhu. Keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kekhususannya. Pembahasan ini salah satu cabang dan bagian dari keimanan kepada Rasul, atau kepada para Rasul, di mana rukun iman yang ke-4 adalah beriman kepada para Rasul, di mana kita sebagai Muslim diwajibkan beriman kepada seluruh Rasul. Kemudian setelah itu, rincian beriman kepada Rasulnya adalah beriman secara khusus, secara tafsili. Kalau beriman kepada Rasul-Rasul yang sebelumnya, itu beriman secara ijmali. Hanya kita beriman bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh, mengutus Adam, Isa, Musa, Ibrahim, Yunus, Ismail, Ishak, dan seterusnya. Kita yakin bahwa mereka adalah para Nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia. Di antara bagian-bagian yang berkenaan dengan keimanan kepada Rasul ini, yang pertama adalah bahwa Rasul dan Nabi itu adalah mereka manusia yang dipilih oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyunya yang disampaikan kepada umat manusia. Kemudian hamba-hamba Allah yang dipilih itu terbagi dua, Rasul dan Nabi. Rasul adalah orang yang diwahyu oleh Allah SWT dengan syariat mustaqillah secara khusus dan diutus kepada umat yang musyrikin, yang musyrik. Adapun Nabi adalah yang diutus dengan syariat Rasul yang sebelumnya dan mengemban tugas untuk menjelaskan syariat Rasul sebelumnya sebagai pembaharu syariat Rasul sebelumnya, dan mereka berdakwah di tengah kaum mukminin. Itu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ada sebagian ulama pendapat dalam mutaakhirin bahwa Nabi adalah orang diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Rasul ada orang menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Ini definisi kurang tepat, karena untuk apa Allah mengutus Nabi kalau bukan untuk diperintah untuk menjelaskan kebenaran di wahyu kepada mereka? Ya. Dan juga Nabi itu pun juga disebut dalam Quran, mereka juga membawa misi berdakwah. Karena nas ummatan wahdatan fa ba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Dahulu manusia berada di atas akidah yang satu, lalu setelah terjadi kesyirikan, lalu Allah mengutus para nabi. Dan tugas mereka adalah mubasysyirin wa mundzirin, memberi kabar gembira orang-orang yang mau menerima dakwah mereka dan memberi peringatan kepada orang-orang yang kufur dengan mereka dan tidak menerima seruan mereka. Itu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Rasul adalah lebih tinggi derajatnya daripada Nabi. Karena setiap Rasul pasti Nabi, tapi setiap Nabi tidak Rasul. Tidak mesti Rasul. Oleh sebab itu jumlah Nabi sebutkan dalam sebuah hadis yang dihasan sebagian orang adalah 124.000 orang. Sedangkan jumlah Rasul adalah sekitar 313 orang. Kemudian di kalangan Rasul itu ada yang lebih spesial, itu disebut Ulul Azmi. Mereka ada 5 orang. Siapa mereka? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari kalangan Ulul Azmi itu yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan-keutamaan jauh lebih banyak daripada nabi-nabi yang sebelumnya. Ini pembahasannya yang akan kita bahas. Dalam beriman kepada para nabi dan rasul, ada beberapa hal yang harus kita imani. Beriman kepada rasul itu apa saja yang harus kita imani? Pertama, bahwa meyakini apa yang mereka bawa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan risalah yang mereka bawa. Yang kedua, beriman dengan nama-nama para rasul dan nabi yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan nabi yang disebutkan namanya Al-Quran, kalau ada orang mengatakan bahwa Ibrahim itu bukan nabi, maka dia kafir. Mengingkari salah seorang nabi sama dengan mengingkari semua nabi. Adapun nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya, maka kita hanya beriman secara ijmali, secara global saja. Bahwa di sana ada nabi yang Allah tidak beritahu kepada kita, dan kita juga tidak tahu siapa namanya dan di mana dia diutus. Minhum man qassasnahum 'alaika wa minhum man lam naqsushum 'alaik. Di antara nabi itu ada yang dikisahkan kepada kita, ada yang tidak dikisahkan. Ya. Kemudian beriman mengamalkan ya syariat, membenarkan berita-berita tentang mereka. Yang ketiga, beriman dengan berita-berita tentang para nabi ya yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya ataupun terdapat Al-Qur'an Karim. Membenarkan cerita-cerita tentang nabi yang terdapat Al-Qur'an pun dalam hadis yang sahih. Contohnya Adam diciptakan dari tanah. Contohnya Nabi Ibrahim itu ya, kisah-kisahnya dengan Namrud di Al-Qur'an semuanya dan seterusnya. Itu mempercayai kisah-kisah mereka yang terdapat Al-Qur'an. Yang keempat, beramal dengan syariat nabi yang diutus kepada kita yang belum mansukh, yang tidak dimansukh hukumnya. Itu kalau kita wajib mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita diutus kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beramal dengan syariat, dengan ajaran nabi yang diutus kepada kita. Yang kelima adalah meyakini bahwa setiap rasul telah menunaikan amanah yang dibebankan kepada mereka dengan sempurna. Qad balagha balagal mubin, bahwa mereka telah menyampaikan semua wahyu yang sampai kepada mereka, dan tidak satu pun dari wahyu Allah yang mereka sembunyikan. Yang keenam, bahwa mereka adalah manusia biasa yang tidak berhak untuk dipersekutukan dengan Allah, tapi kelebihan mereka dengan manusia biasa adalah bahwa mereka diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu. Jadi mereka manusia, tapi beda dengan manusia biasa, mereka diangkat menjadi pengemban amanah menyampaikan wahyu Allah. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mereka. Bahwa mereka itu adalah manusia-manusia pilihan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu Allah SWT kepada umat manusia. Kenapa kita kejelaskan mereka telah menyampaikan semua agama ini? Ini bantahan bagi orang-orang yang masih membuat modifikasi dan bid'ah-bid'ah dalam agama ini. Seakan-akan bahwa agama ini belum cukup, belum beres. belum sempurna, sehingga mereka membuat ajaran-ajaran baru yang menyelisih sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita katakan bahwa mereka yang harus yakin bahwa mereka itu manusia untuk membantah sebagian orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW atau sebagian Nabi itu diciptakan dari nur, atau mengatakan bahwa sebagian Nabi itu mengetahui yang gaib, atau seperti kaum Nabi Isa yang mempersetuhankan dia, ya, dan seterusnya. Maka ada berapa poin tadi dalam beriman kepada Rasul? 6, baik. Kemudian di antara bagian beriman kepada Rasul juga adalah meyakini. Nah, ini khusus dengan Nabi Muhammad. Kalau tadi secara Rasul secara umum, sekarang khusus Nabi Muhammad. Yang pertama harus bagian keimanan kepada Rasul Muhammad SAW secara terperinci adalah pertama bahwa beliau adalah keturunan dari keturunan Ibrahim yang dipilih oleh Allah SWT. Di sini nanti keutamaan beliau. Beliau mengatakan Inna Allah astafa Kinana oh mimba di Israel Kinana wastafa Quraisyin min Kinana wastafa Bani Hashim min Quraisy wastafani min Bani Hashim. Allah telah menulis Bani Kinana dari suku Ismail dan anak-anak Ismail, keturunan Ismail. Kemudian dari suku Kinana dipilih kaum Quraisy. Dari kaum Quraisy dipilih suku Bani Hashim. Kemudian dari Bani Hashim dipilihnya Rasulullah SAW oleh Allah SWT. Ini keutamaan bahwa susunan keutamaan ini Allah memilih dari keturunan Bani Israel, dari Bani Ismail untuk Nabi yang terakhir, walaupun Nabi-Nabi sebelum dari Bani Israel. Kemudian dari suku termulia dari Bani Ismail adalah Kinana. Suku termulia dari Kinana adalah Quraisy. Suku termula dari Quraisy, kaum Quraisy adalah Bani Hashim. Kemudian dipilihlah seseorang termulia dari Bani Hashim itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara hal yang kita yakini bahwa beliau memiliki keturunan jelas, bahwa beliau menuruti ketulusan jelas, keturunan yang mulia. Kenapa ini kita bahas? Di sana ada orang-orang orientalis yang mencoba membuat sebuah opini kesesatan bahwa Muhammad itu hakikatnya tidak ada. Muhammad itu tidak ada orang tuanya. Karena kalau dalam Arab katanya, orang yang tidak tahu orang tuanya disebut adalah bin Abdullah katanya. Bin Abdullah. Katanya kalau orang tuanya enggak tahu, maka disebut bin Abdullah. Ini makanya perlu kita belajar, ya, ini sila keturunan Rasulullah SAW. Dari bagian keimanan pada beliau kita mengerti istilah keturunannya. Ya. Bahwa orang tua beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya. Memang di dalam hukum Islam anak zina, anak lahir tanpa ayah, memang bin Abdullah, tapi bin Abdullah bin Man enggak tahu lagi itu. Kalau Rasulullah tahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, tidak ada yang hafal ya, terakhir bin Kinana. Ya, jangan sampai garis keturunan bintang bola antum hafal, garis keturunan Rasulullah enggak hafal. Taib, orang tuanya adalah Aminah binti Wahab. Ya, kemudian beliau lahir di mana? Di Mekah. Wafat di Madinah. Diangkat menjadi Rasul umur. Umur berapa? 20? Umur berapa? Umur 40 tahun, menikah umur 25 tahun, meninggal di umur 63. Beliau hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah berdakwah di Makkah selama 13 tahun dan berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Baik. Allah memilih beliau. Di mana beliau di saat kecil sudah mulia akhlakna. Ya, hari ini lagi viral ya, ada orang yang ceramahnya ngawur-ngawur gitu demi kelucuan ya kan, mensifatkan Rasulullah SAW dengan sifat-sifat yang tidak pantas, dibilang ingusan, kemudian juga kalau ada jambu di sana mungkin juga dia pernah curi jambu dan semacamnya. Ini suatu sifat yang tidak boleh dikatakan benar Rasulullah SAW. Beliau dari kecil sudah terkenal dengan seorang anak yang berakhlak mulia. Maka orang-orang Arab menggelar beliau dengan Al-Amin. Ini jelas. Tapi ada orang yang mengatakan kalau seandainya ada jambu di Mekah mungkin dia juga pernah curi. Ini suatu ucapan bahaya. Ini akibat darah. Karena bukan bodohan seseorang di mana dia tidak tahu bagaimana hal-hal yang sudah diyakini tentang agama ini. Makanya masalah sekarang kaum muslim itu adalah bodoh dengan agamanya. Dia tidak tahu apa saya harus yakini tentang Al-Quran, apa saya yang harus yakini tentang Rasulullah SAW. Banyak hal yang harus kita yakini. Sekarang ada beberapa pembahasan-pembahasan yang kita harus banyak mengetahui tentang apa yang harus kita yakini dan persoalan-persoalan itu. Syafaat, haud, sirat, mizan. Ya, perkara-perkara yang telah kita jelaskan itu harus kita imani. Taib. Walataki anna Muhammad dan Mustafa khairul khalaik. Dan kita meyakini bahwa Muhammad SAW adalah sebaik-baik makhluk Allah. Tadi yang kita sebutkan hadisnya. Dan juga hadis yang lain Rasulullah menyebutkan ana sayyidu walidi Adam wala fakhar. Aku ini adalah apa? Penghulu semua anak Adam. Dan bukan saya sombong, kata Rasulullah. Dan juga keutamaan beliau ana awlu syafi wa alu musyafa'in wa alu wa yunshaqur anhu al-ardu yawm al-qiyamah. Aku orang yang pertama dapat izin memberi syafaat dan orang yang pertama memberi izin untuk para umatnya, untuk para manusia, dan orang yang pertama sekali dibangkit dari kuburnya. Ini keutamaan-keutamaan Rasulullah SAW. Nanti akan disebutkan pudir tu bisitin, keutamaan-keutamaan Rasulullah SAW. Ya. Di antara keutamaan Rasulullah SAW, beliau diberi maqamul mahmud oleh Allah. Ya. Wa tahajjat. Nah, fina talak asa-asaka asa-iba-asaka makaman muda. Di antaranya makaman muda itu adalah disebutkan satu tempat nanti di akhirat yang tidaklah bagi, kecuali bagi hamba Allah yang mulia, kata Rasulullah SAW. Dan saya berharap sayalah orangnya. Lalu Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk mendoakan akan tempat itu untuk beliau dengan membaca doa setelah azan. Ati Muhammadil wasilah. Taib. Khairul khalaik, sebaik-baik makhluk Allah. Wa afdaluhum, dan paling utama. Wa akramuhum, dan paling mulia. Allah Azza wa Jalla, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alahum darajah, orang yang paling tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akramuhum ilallahi wasilatan, tempat yang paling mulia, yang paling dekat hamba Allah kepada Allah kelak di surga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ba'athallahu rahmatal alamin. Di antara perkara-perkara yang harus kita yakini juga adalah pertama, Rasulullah SAW adalah diutus untuk semua umat manusia. Bukan khusus untuk orang Arab. Berdasarkan firman Allah SWT, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidak kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk semua umat manusia. Dalam ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali untuk segala alam. Dalam surah Al-A'raf apa kata Allah SWT? Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan hai manusia, aku ini manusia untuk kalian seluruhnya. Yaitu bahwa nah sementara ada orang orientalis mengatakan atau ada pemahaman-pemahaman di orang-orang barat sana mengatakan, atau orang-orang Nasrani mengatakan, Muhammad itu Nabi tapi dia untuk orang Arab saja. Dan sekarang ada gerakan-gerakan yang ingin mengajak ke pemikiran seperti ini dengan cara tidak langsung, sehingga mengistilahkanlah Islam Arab, Islam Nusantara. Mereka ingin menghapus kealamiyatan, keinternasionalan, kesempurnaan Islam untuk semua manusia. Sehingga nanti akan berbeda Islamnya orang Indonesia dengan Islam Brunei, Islam Afrika, Islam Pakistan, India, punya cara masing-masing. Ini cara untuk merusak Islam dari dalam. Lalu diisilah Islam itu dengan budaya-budaya syirik. Lalu dianggap ini adalah sebagai Islam Nusantara. Ini perlu kita waspadai pemikiran seperti ini. Yang mereka maksud Islam Nusantara itu adalah ingin memasukkan ajaran-ajaran kesyirikan ke dalam ajaran Islam. Dengan alasan kearifan lokal, ya, Islam tidak bertentangan dengan budaya, Islam macam-macam. Kita memang mengakini Islam itu tidak menentang budaya. Tapi Islam menentang hal-hal yang membawa kesyirikan dan kebatilan. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan asas-asas ajaran Islam, ia enggak dilarang. Makanya Islam tidak menentukan bentuk baju, bentuk celana, ya pakaian enggak ada. Boleh topi, bentuk apakah, mau sorban kah, mau kopiah kah, mau peci kah. Itu hal yang dibolehkan. Tapi ada ketentuan-ketentuan. Memakai peci budaya umat tertentu haram dalam Islam. Seperti memakai peci yang tidak lama lagi, peci-peci Natal itu dipakai harus sama haram itu. Karena itu adalah suatu ritual yang dilaksanakan oleh agama lain dalam agama mereka dan kita tidak boleh memakainya. Itu aturan agama Islam. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jelas hadisnya. La tattaba'an sana man qala lakum hadatsatul quta bi quta. Sungguh kalian akan mengikuti budaya-budaya umat lain yang sebelum kalian, sejak kalian bisa dengkal. Ini semua larangan dari Rasulullah SAW. Meniru budaya-budaya umat lain yang jelas-jelas bertentangan dengan akidah Islam. Dan makna toleransi bukanlah menjalankan ajaran agama lain, tapi adalah toleransi adalah tidak mengganggu agama lain untuk menjalankan ibadah mereka. Itu toleransi. Toleransi bukan mencampur adukan antara ajaran agama. Sekarang ini cara-cara orang ingin merusak Islam itu dengan cara ingin mencampur adukan antara ajaran berbagai ajaran agama dalam ke dalam umat Islam. Toleransi adalah membiarkan agama lain untuk beribadah sesuai kepercayaannya, bukan dengan memaksakan ajaran agama lain supaya diamalkan oleh umat lain. Itu bukan toleransi. Sekarang ini berupaya orang-orang menarik pengertian radikal itu adalah kalau dia tidak mau mengucapkan selamat Natal. Ini jahil orang-orang mengatakan demikian. Orang tidak mengerti akidah Islam. Sehingga dianggap radikal kalau tidak mau ucapkan Natal. Ini pemahaman dari mana? Radikal apa seperti ini? Mereka berusaha membuat semacam pemikiran-pemikiran yang membuat umat Islam ini goyah dari akidah mereka. Itu saya intinya. Islam itu punya prinsip. Islam memang tidak disuruh memaksa agama lain untuk menjalankan ajarannya. Islam punya toleran yang jauh lebih baik daripada agama-agama lain. Sudah dibuktikan dalam sepanjang sejarah. Sampai hari ini, Islam adalah agama yang paling toleran di dunia. Boleh dilihat di mana umat Islam yang minoritas, tidak jauh dari mata kita, masih dekat di Burma di sini. Bagaimana umat Islam di sana disiksa dan dicincang, diusir, semacam. Dan tidak jauh dari bagaimana umat Islam yang ada di Xinjiang sana, di Cina. Bagaimana umat Islam? Sementara di Indonesia, yang selama ini umat Islam telah memberikan toleransi, masih saja dikatakan, masih ada juga namanya yang namanya mengatakan survei bahwa umat Islam di mana tempat-tempat umat Islam dianggap tidak toleran. Ini survei-survei yang datang dari wahyu setan semua. Dia ingin merendahkan umat Islam. Dia ingin mengecilkan umat Islam. Maka kita ketika bicara prinsip, kita apapun yang ada di hadapan kita tidak akan takut kita. Tetapi kita juga bukan berarti akan memaksa melarang agama lain yang dijamin oleh undang-undang untuk menyalahkan agamanya, silakan. Tapi jangan coba-coba dicampur adukan antara ajaran agama lain dengan ajaran Islam. Kita akan jelaskan kepada umat. Sekalipun leher kita dipenggal, tidak akan takut kita. Jangan Anda takut kalau Anda berjalan sesuai aturan agama. sesuai aturan undang-undang berlaku, Anda dituduh radikal, silakan. Karena sekarang banyak ormas-ormas, kelompok-kelompok yang menggunakan kata-kata radikal untuk memberangus orang lain, untuk memfitnah dakwah orang lain. Dan hakikatnya mereka yang radikal, tapi mereka teriak-teriak toleransi. Kita bisa buktikan di mana pernah dakwah Ahlussunnah mengusir orang, menutup pondok orang, melarang orang kajian. Di mana ada dakwah Ahlussunnah yang memprovokasi orang untuk melawan pemerintah? Di mana ada dakwah Ahlussunnah yang menyuruh orang untuk demonstrasi? Kok enak-enaknya dituduh sebagai radikal? Ini berarti mata kepala mereka tidak melihat, telinga mereka tidak mendengar. Silakan lihat bagaimana ceramah-ceramah kita di TV, baik di YouTube. Tidak pernah kita provokasi orang untuk melawan penguasa. Tidak pernah kita menghalang-halangi pembangunan pondok pesantren tertentu. Yang memfitnah orang dengan tuduhan bermacam-macam. Yang menghalang pembangunan masjid, tidak pernah. Dan tidak pernah kita memaksa-maksa orang untuk kegiatan-kegiatan kita. Tapi yang radikal itu adalah mereka-mereka ya yang selalu teriak-teriak NKRI, tapi hakikat mereka adalah orang-orang yang selama ini membuat ricuh di tengah masyarakat. Kita tidak pernah ketika tidak senang dengan sesuatu, kita tidak pernah mengarahkan orang untuk demonstrasi, tidak pernah. Tapi kelihatan kenyataan mereka-mereka selama ini teriak toleransi, kenyataan mereka orang yang paling terdepan membuat ricuh di bangsa ini. Ini perlu kita ketahui. Kita lihat, ya, ormas yang selama ini bicara NKRI harga mati, toleransi segala macam, betapa mereka jahatnya terhadap sesama Muslim, melarang orang yang tidak sepaham, semazhab, seormas dengan dia untuk mendirikan sekolah, untuk membangun masjid, untuk mengisi kajian di masjid. Siapa yang melarang ini? Silakan lihat data di internet, siapa yang suka melakukan pelarang-pelarang ini? Itulah orang radikal. Dan kita tidak pernah sama sekali mengotak-atik kajian kiai, kajian habib, enggak pernah kita melarang-larang dimanapun. Tetapi mereka selalu aja menuduh dengan tuduhan-tuduhan fitnah yang tidak benar. Maka kita ketika kita harus dihadapkan kepada mereka, jika mereka bermain kasar, kita harus bertindak sesuai hukum. Jangan terpancing. Ya, karena mereka sengaja untuk memancing kita agar nanti sebagai alasan dikatakan ini adalah dakwah radikal. Itu tujuan mereka. Taib. Kemudian وَخَصَّهُ بِالشَّفَاعَةِ فِي الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ. Allah memberikan kekhususan kepada Rasulullah SAW tentang sebuah syafaat untuk seluruh makhluk. Ini yang pernah kita bahas waktu bicara syafaat. Itu syafaatul kubra, syafaat Rasulullah SAW untuk semua manusia di padang mahsyar. Syafaat Rasulullah untuk umat manusia seluruhnya di padang mahsyar, yang sudah kita sebutkan dalil sebelumnya. Dan itu yang disebut dengan mahkamul mahmud, karena semua umat manusia saat itu merasa terbantu, terlepaskan dari suasana padang mahsyar yang begitu mencekam untuk dihisab. Baik. Kemudian rawi Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda. Jabir bin Abdullah menyampaikan bahwa Nabi SAW bersabda, "Utaitu khamsan," dan dalam hadis lain, "Udirtu bi sittin." Ya. Kalau di sini 5. Aku diberi 5. Nah, afwan, sebelum kita sebutkan ini ada perkara lain. Pertama tadi meyakini bahwa semua risalah Muhammad adalah untuk semua umat manusia. Telah kita sebutkan dalilnya. Yang kedua adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah penutup semua nabi, dan tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diyakini. Barang siapa meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau meyakini ada rasul setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir keluar dari Islam. Kafir keluar dari Islam. Dalilnya adalah Surah Al-Ahzab, "Makana Muhammadun aba hadin min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki kalian, tapi dia adalah apa? Apa dia? Dia adalah Maka Muhammad Abad bin Ahad itu walakin Rasulullah, tapi dia utus Allah wa khataman nabi untuk semua nabi. Kenapa disebut penutup semua nabi bukan disebut penutup semua rasul? Karena apabila pintu kenabian ditutup, maka otomatis pintu kerasulan ditutup. Karena setiap rasul itu harus nabi. Kalau nabi sudah tidak ada, berarti rasul itu enggak ada lagi. Nah, ini juga bantahan bagi salah seorang yang pernah di Indonesia mengaku juga sebagai apa? Rasul ya. Saya kan rasul, bukan nabi. Yang ditutup kan pintu kenabian katanya. Pintu kerasulan kan enggak ditutup. Karena dalam hadis sebelum pintu kenabian. Ini karena gobloknya dia memahami hadis ini tidak dipahami bagaimana ulama tidak pernah membaca kejelasan ulama, dia memahami dengan otaknya begitu. Tapi banyak orang tertipu. Kenapa? Karena tidak belajar juga akidah. Oh iya ya, hadisnya kan dikatakan ditutup pintu kenabian. Pintu rasul kan ditutup. Maka banyak juga orang-orang yang segoblok dengan dia juga iman sama dia. Percaya dia sebagai untuk segala rasul. Nah itulah pentingnya belajar ya. Makanya kalau pintu kenabian ditutup, otomatis pintu kerasul ditutup. Selesai itu. Karena setiap rasul pasti nabi. Kalau nabi gak ada, sudah gak ada rasul lagi. Makanya semua hadis, ya begitulah bagaimana sempurnanya agama Allah ini. Dalil-dalilnya itu yaitu apa namanya? Memberikan sebuah penjelasan yang tidak punya celah untuk ditakwil-takwil. Kalau seandainya disebut wa khataman rasul, tidak disebut khataman nabi, ya punya celah. Kan itu rasul, nabi belum. Berarti masih ada nabi. Nah, tatkala pengertian adalah setiap nabi, setiap rasul pasti nabi, kalau kenabian sudah ditutup berarti enggak ada lagi kerasulan. Nah, antum lihat bagaimana dalil-dalil agama ini yaitu tidak mungkin untuk berbuat apa namanya? Melakukan sebuah penipuan-penipuan itu tidak mungkin. Karena dalilnya jelas pasti. Dalam hadis Rasulullah SAW dengan banyak hadis tentang khatamun nubuwah ini, ada sekitar 17 hadis yang pernah saya lakukan penelitian di dalam sebuah tulisan jurnal. Sebetulnya mungkin lebih yang saya temukan segitu. Banyak sekali hadis, sekitar 17 hadis khataman nabi yang menjelaskan tentang bahwa Rasulullah khataman ini. Pertama umpama contohnya ketika tadi kisah Dajjal, jadi pertama Dajjal itu mengaku akan menjadi dia sebagai nabi. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La nabiyya ba'di. Itu salah satu hadisnya. Yang kedua hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam perang Tabuk dan menyuruh Ali untuk menjaga sebagai pengganti Rasulullah di Madinah. Kemudian Ali datang ke Rasulullah SAW ketika diisukan oleh orang munafik bahwa Rasul tidak senang pada Ali sehingga Ali disuruh untuk tinggal di Madinah tidak ikut perang. Akhirnya Rasulullah memberikan sebuah penjelasan kepada Ali, ala tardha an takuna bi manzilati Harun wa Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Engkau itu seperti dengan aku kata Rasulullah SAW seperti Musa dan Harun bersaudara, tetapi tidak ada lagi nabi setelahku. Kemudian nanti hadis ini, udiltu bi sittin, di antara kutama Rasulullah ada enam atau uti itu khamsan wa khutima bin nabiyun, ditutup dengan kusebulah kenabian. Dalam hadis lain juga Rasul menjelaskan masalu wa masul anbiya qabli kama silarjun bana qasran, perumpamaan aku ini dengan nabi-nabi sebelumku seperti orang membangun istana kemudian sudah sempurna bangun istana itu kecuali illa maudhi'a labinatin, kecuali satu bata atau satu keramik yang belum dipasang. Wa ana tilkal labina, dan akulah yang satu bata yang belum dipasang itu atau keramik yang belum dipasang itu. Jadi sempurna bangunan kenabian. Jadi tidak ada 5 bata, 6 bata lagi. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Itu di antara hadis-hadis yang mutawatir menjelaskan bahwa tentang kenabian Rasulullah SAW ada penutup semua kenabian dan untuk semua rasul. Itu di antara perkara-perkara yang harus kita imani dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau itu manusia dan tidak tahu yang gaib. Ya. Dan tidak tahu yang gaib. Qul la aqulu lakum inni khaza'inu Allah wa la aqulu lakum inni malak wa la kuntu 'alamul ghaiba lastaqtartu min al-khairi wa ma sa'an as-su'. Ya. Dalam surah Ali Imran dan surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada umatnya tentang telah ditutupnya semua pintu kenabian. Telah ditutupnya semua pintu kenabian. Juga firman Allah SWT surah Al-Imran kita sebenarnya kul aku lakum inni khazainullahi wala aku lakum inni malak walau kuntu alamul ghaiba lastaqtartu minal khair wa ma masanas su. Itu surah apa? Al-Imran apa? Surah Al-A'raf. Siapa yang hafal surah Al-Imran atau surah Al-A'raf? Afwan, surat Al-A'raf enggak ada yang tahu ayat itu ya. Ayat berapa itu? Dari surat Al-An'am atau surat Al-A'raf? Surat Al-An'am, afwan. Surat Al-An'am ayat 50. Qul aqul lakum inni khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqul lakum inni malak. Itu surah Al-An'am. Katakan hai Muhammad, aku tidak mengatakan pada kalian bahwa di sisiku tersimpan kunci-kunci kekayaan Allah, kekayaan pembendaharaan Allah, wa la a'lamul ghaiba, dan aku tidak tahu yang gaib. Wa la aqul lakum inni malak, dan aku juga tidak mengatakan pada kalian ini saya ini malaikat. Kenapa kita jelaskan di sini? Karena banyak orang-orang yang salah dalam imani iman kepada Rasul sampai mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui yang gaib. Ya. Dan juga surah Al-A'raf yang ayat tidak katakan tadi, wala aqulu lakum inni khada'inullahi wala alam ghaiba. Ya. Aku tidak mengatakan kepada kalian di sisiku tersimpan pembendaharaan kekayaan Allah, wala alamul ghaibah, aku juga tidak tahu yang gaib. Wala aqulu inni malak, aku juga tidak mengatakan kepada kalian aku ini adalah malaikat. Ini surat Al-A'raf, afwan, surat Hud, surat Hud ayat 31. Seperti apa namanya? Surat Al-An'am ayat 50. Ya. Surat Al-An'am sama bunyinya seperti surat afwan, surat Hud ayat 31 ini seperti bunyinya surah Al-An'am ayat 50. Baik. Kemudian surah Al-A'raf ayat 188, dalil bahwa Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib juga. Tadi surah apa? Al-An'am ayat 50, surah Hud ayat 31. Adapun surah Al-A'raf ayat 188, kullu amliku nafsi naf'an wa dharran illa ma syaa Allah walau kuntu 'alamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma masani su. Katakanlah Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan tidak pula mudarat. Rasulullah saja untuk dirinya tidak memiliki manfaat dan mudarat, apalagi untuk selain dirinya. Walau kuntu 'alamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma masani su. Kalau seandainya aku tahu yang gaib, tentu aku akan meraih kebaikan sebanyak-banyaknya dan tidak pernah mendapatkan hal yang buruk. Ini dalil. Nah, sementara di sana banyak orang-orang yang gulu kepada Rasulullah SAW, mengatakan bahwa Rasulullah SAW diciptakan dari nur dan tujuan diciptakan makhluk ini adalah karena nur dari makhluk ini diciptakan dari nurnya Muhammad Kemudian juga mereka meyakini bahwa makhluk ini diciptakan karena Rasulullah SAW. Mereka membawakan sebuah hadis palsu, laulaka makhalaqtu khalaiq. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak ciptakan makhluk ini. Kemudian bahwa makhluk-makhluk ini diciptakan dari awal makhalaqah, atau yang pertama mereka katakan ciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Lalu Allah ciptakan dari Muhammad makhluk-makhluk ini. Kemudian mereka juga meyakini bahwa makhluk ini tujuan diciptakan Allah untuk Muhammad. Nah, ini pemahaman yang banyak sekali diyakini sebetulnya oleh ahli-ahli tarikat, ya, mengatakan Rasulullah SAW tahu yang gaib, seperti qasidah yang mereka bacakan di dalam acara-acara ritual mereka kadang-kadang, wa inna min ilmika, ya, ilmu Allahi, ya, di antara ilmu engkau adalah yaitu ilmu Allah Mahfuz. Seakan-akan Rasulullah mengetahui semua catatan yang ada takdir makhluk di Luh Mahfuz. Nah, ini berapa ayat tadi? Kula aku lakum ini khaza'anullahi wala alamul aiba wala aku lakum ini malak. Ini surat apa tadi? Surat Al-An'am ayat 50 dan surat Hud ayat 31. Kalau surat Al-A'raf 188, kula almiku nafsi naf'an wala darran illa masyaAllah walau kuntu alamul aiba lastaktartu minal khari wa mamasana su. Ini ayat harus antum hafal, biar ketika ada orang-orang yang menjelaskan pemahaman yang tidak sesuai dengan Al-Quran, antum bisa menjelaskan bagaimana mengimani Rasulullah SAW. Ini di antara hal yang berkenaan dengan beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW memang hamba Allah yang mulia, tapi tidak boleh diberikan kedudukan melebihi dari kedudukan yang telah diberikan Allah untuk Rasulullah SAW. Seperti mengatakan diciptakan dari nur, atau mengatakan Rasulullah SAW mengetahui hal-hal yang gaib, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya keutamaan-keutamaan, qala utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli. Aku diberi keutamaan oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Nusitu bir'ab. Yang pertama adalah nusitu bir'abi masirata syahrin. Yang pertama aku dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan rasa takut kepada musuh-musuh dalam jarak 1 bulan. Jadi musuh-musuh Islam itu di masa Rasulullah SAW, yaitu 1 bulan perjalanan itu musuh itu merasa takut. Ya. Kemudian waj'alat lil ardi masjidan wa tahura. Kemudian aku dijadikan bumi ini bagiku sebagai masjid dan untuk alat bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adraka as-salah falyusalli. Siapapun dari umatku yang mereka masuk waktu salat, maka hendaklah dia salat kapan dan di mana saja. Wa halalil ghanaim, dan dihalalkan untukku ghanimah. Kalau umat berlalu, ya, umat yang berlalu, mereka kalau bersuci harus dengan air. Kalau salat harus di tempat ibadah yang resmi. Kalau kita enggak boleh, kalau kita ada di padang pasir, ada di sawah, boleh walaupun tidak ada masjid di situ. Kalau tidak ada air boleh bertayamum. Kemudian umat yang berlalu tidak dihalalkan untuk mereka ghanimah. Maka dibakar ghanimah itu. Kalau di umat Nabi Muhammad SAW dihalalkan untuk mereka ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang. Walam tuhallu li ahdin qabli, yang tidak pernah dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Wa utitu syafa'ah, dan aku diberi syafaat. Syafaat ini maksud sini adalah syafaat yang umum, termasuk di antara syafaat kubra tadi. Wa kana nabiyyu bu'itha ila qaumi khassa wa bu'ithu ila nasi 'amah. Dan nabi-nabi sebelumku diutus kepada umatnya, kaumnya secara khusus, dan aku diutus kepada semua umat manusia. Ini termasuk poin yang pertama tadi, bahwa Rasulullah SAW diutus untuk kepada semua umat manusia. Bahwa risalahnya bukan khusus untuk orang Arab. Baik. Ini 5, sebetulnya ada yang 6, itu tambahnya wa khutima bi annabiyun dalam riwayat lain. Dan diriwayatkan Abu Hurairah, qala kunna ma Rasulullah SAW fi da'watin. Nah, ini di antara keutamaan Rasulullah, mukjizat ini. Kami bersama Rasulullah SAW dalam sebuah hidangan, ya, jamuan. Lalu Rasulullah SAW parufa ilaihi zira wa kana tujibu. Lalu dihidangkan Rasulullah SAW, zira itu adalah yaitu paha kambing yang bakar, yang dibakar, dan Rasulullah SAW suka itu. Panah hisyanah syatan, panah syamin hanah syatan, lalu satu kali gigit begitu, summa qala, lalu sama gigit itu ana saidu nas yaumil qiyamah. dan aku adalah penghulu manusia pada hari kiamat. Wa dzakara hadis syafa'ah bitulihi. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan hadis syafa'at yang panjang itu tentang syafa'atul kubra di padang mahsyar itu. Juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ati yaumul qiyamah babal jannah." Yang hadis yang pertama tadi berapa keutamaan Rasul situ? 6. Kemudian yang kedua adalah Barsalun Sayyidu Walidi Adam atau Sayyidun Nas yaumul qiyamah. Ini yang keenam, ya, sesuai dengan hadis ini. Kemudian datang lagi hadis yang lain disebutkan dari Anas bahwa Rasulullah sabda, "Ati yaumul qiyamah babal jannah. Fastaftahu fa yaqulu khazin man anta? Fa aqulu Muhammad fa yaqulu bika au umirtu alla aftah li ahadin qabla." Jadi di antara kemuliaan Rasulullah SAW itu tidak akan ada seorang pun masuk ke dalam surga kecuali setelah Rasulullah SAW membuka pintu surga itu, meminta dibukakan pintu surga. Nah, jadi aku datang pada hari kiamat mendekati pintu surga, lalu aku minta membuka, ketuk, ya. Lalu malaikat yang menjaga surga bilang, "Siapa engkau?" "Saya Muhammad." Maka lalu malaikat mengatakan, "Dengan engkau aku disuruh agar aku tidak membuka sebelum engkau bagi siapapun." Ya, yang pertama sekali masuk surga adalah Rasulullah SAW dan juga umatnya. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah lagi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ana sayyidu walidi Adam." Ini sama dengan hadis sebelumnya, "Ana sayyidun nas." Aku adalah penghulu semua anak Adam, yaumul qiyamah. Wala fakhar. Ya, bukan karena sombong. Wa awwalu may yunshaku anhu al-qabr. Orang yang pertama sekali dibuka kuburnya, yang pertama masuk bangkit, yang pertama tadi dihidupkan. Ya. Wa aul syafi'in, orang yang pertama sekali diberi izin untuk memberi syafaat, wa aul musyafa'in. Orang pertama sekali memberi syafaat, wa aul musyafa'in, dan orang yang pertama sekali diberi izin memberi syafaat. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini beberapa keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini ya tidak disebutkan keutamaan yaitu tentang Rasulullah penutup sebagai nabi, ini terdapat dalam hadis yang lain yaitu hadis yang dikatakan Imam Muslim, "Fudiltu 'alal anbiya bi sittin." Aku diberi keutamaan di atas nabi-nabi sebelumnya dengan 6 hal. "Utitu jawami'ul kalim." Aku diberi kata-kata yang singkat tapi maknanya padat. Nah. Kemudian apalagi? "Wa nusirtu bir-ra'." Aku ditolong dengan rasa takut pada musuh, ya. "Wa uhillat li al-ghanaim." Dihalalkan untukku harta rampasan perang. "Wa uj'ila lil-adu tahuran masjida." Dijadikan tanah bagiku atau bumi ini untuk tempat sujud dan untuk alat bersuci. "Wa arsaltu ilal khalqi kafa." Aku diutus kepada semua makhluk, bahkan kepada jin. "Wa khutam bin nabiyun." Dan aku ditutup denganku apa? Kenabian. Ya, semua nabi sudah ditutup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini ada 6, yang hadis sebelumnya ada 5. Nah, ada sebagian disebutkan di sini, ada sebagian yang tidak disebutkan. Apa yang tidak disebutkan di situ? Yaitu utitu syafa'ah, itu tidak ada dalam hadis ini. Ya. Jadi hakikatnya kalau digabung kedua hadis ini ada sekitar 7 keutamaan nabi sekali digabung. Dan juga hadis-hadis yang lain tadi banyak sekali keutamaan Rasulullah SAW. Sebetulnya banyak ya. Apalagi bicara masalah mujizat Rasulullah SAW. Taib. Karena dengan waktu kita sesuai membaca apa yang telah disebutkan mu'alim ini dan kita tambah secukupnya saja. Kemudian Allah al-Khulafa radhiyallahu anhum. Kemudian di antara hal yang perlu lagi adalah tentang akidah Ahlussunnah, kedudukan para sahabat Nabi di tengah umat Islam. Kenapa ini juga dimasukkan dalam masalah akidah? Karena permasalahan yang menjadi fitnah setelah wafat Rasulullah SAW adalah masalah kekuasaan. Syiah meyakini bahwa yang berhak jadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat adalah Ali. Berdasarkan kata mereka ini berdasarkan wasiat langsung dari Rasulullah SAW. Itu mereka. Nah, oleh sebab itu dibahas ini. Karena kenapa dibahas ini? Karena Rasulullah SAW dalam wasiatnya menyebut kepada kita, Fa innal mayyish minkum fasal ikhtilafan katira. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian nanti yang hidup bersama pada para sahabatnya dalam hadis Ibad bin Sariyah akan melihat perpecah belahan yang banyak. Lalu dinasihatkan Rasulullah SAW, fa alaiku bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Maka pegang eranglah sunahku dan sunah khulafa rasyidin al-mahdiyyin ba'di dan sunah khulafa rasyidin. Sekarang mana mereka khulafa rasyidin? Kalau menurut paham Syiah, kita akan bingung mana khulafa rasyidin. Bahkan mereka para khalifah rasyidin ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali ini, banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwa mereka susunan khalifah mereka seperti itu. Karena ada hadis-hadis yang menjelaskan ada Rasulullah melihat turunnya semacam ember dari langit kemudian menimba air, dikisahkan di situ Abu Bakar yang pertama, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Maka para ulama hadis menyebutkan ini adalah susunan kekuasaan kekhalifahan Rasulullah SAW. Kemudian juga dalam hadis-hadis yang lain, sahabat juga melihat mimpi dan beberapa hal-hal yang lain menunjukkan tentang sahnya khilafahan mereka ini. Taib. Nah, ini pembahasan ini banyak hubungannya dengan masalah akidah. Pertama, kalau kita mengatakan bahwa khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu tidak sah, lalu siapa mereka khulafaur rasyidin yang mau kita ikut? Ditanyakan sekarang mana khulafaur rasyidin itu? Maka oleh sebab itu tujuan mereka mencela para sahabat, utamanya sahabat khulafaur rasyidin ini adalah agar umat ini tidak lagi menghormati mereka, tidak lagi menteladani mereka, tidak lagi percaya mereka, dan akhirnya perintah Rasul tadi yang menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan sunnah khulafaur rasyidin tidak diamalkan umat. Lalu sunnah siapa yang akan diikuti oleh umat? Dan inilah cara untuk merusak umat. Yang paling fatal adalah menjauhkan umat dari pemahaman para sahabat. Sekarang ini musuh-musuh Islam menyadari tidak akan mungkin melarang orang Islam mengamalkan Al-Quran, tidak akan mungkin melarang orang Islam melarang mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Tapi cara mereka sekarang adalah dengan membuat pemikiran penafsiran-penafsiran baru yang menyelisih paham sahabat. Bagaimana memaknai hadis berbeda dengan dipahami oleh para sahabat. Bagaimana memaknai ayat berbeda dengan pahamannya oleh sahabat. Sedangkan Rasulullah SAW banyak sekali hadis-hadis menyuruh kita dan ayat Al-Quran menyuruh kita untuk menjadikan para sahabat sebagai panutan kita dalam memahami dan mengamalkan agama ini. Ini abis antum paham. Maka sebab itu sangat penting mengenal sejarah Khulafaur Rasyidin, ya, dan mengenal keutamaan mereka, sejarah mereka, dan serta hak-hak mereka. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan secara jelas hadis-hadis tentang Khulafaur Rasyidin ini. Ada berapa hadis? Pertama ada hadis yang jelas-jelas menyebutkan nama iqtadu birajulain ba'di Abi Bakar Umar. Hendaklah kalian jadikan dua orang setelah aku sebagai panutannya. Panutannya siapa? Cara berpakaian, cara makan, cara tidur, cara apa? Dalam cara agama Abi Bakar Umar. Kemudian hadis yang ini yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Hadis yang Ibnu Abi Syariah yang tidak disebutkan tadi. Kemudian datang lagi hadis yang umum untuk berpegang dengan manhaj sahabat secara umum, yaitu hadis iftirakul ummah. Inna hadhil ummah satastariku ala 73 firqa, umatku ini akan terbelah 73 golongan, kulluha finnar, semuanya diancam masuk neraka illa wahidah, kecuali satu kelompok. Lalu ditanya, mana kelompok yang selamat dari api neraka ini? Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang menjalankan agama ini sesuai apa yang aku jalankan, yang aku ajarkan kepada sahabatku, dan apa yang diamalkan oleh para sahabatku. Ma'ana alaihi, apa yang aku berada di atasnya, dan para sahabatku. Kemudian ada hadis umum lagi. Bukannya cukup sahabat, tapi bahkan tabi'in dan atba' tabi'in. Itu hadis, khairun nasi qarni, thumma ladhina yalunahum, thumma ladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah masaku, kemudian masa berikutnya, generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Generasi di masa Rasulullah adalah para sahabat. Tujuan Rasulullah menyampaikan ini adalah agar umatnya, jika kalian ingin orang terbaik dalam menjalankan agama, dari kualitas imannya, kualitas ilmunya, kualitas dakwanya, kualitas akhlaknya, hanya jadikanlah ini sebaik-baik manusia ini. Siapa mereka? Para sahabat Rasul. Kemudian murid-murid para sahabat itu para tabi'in. Kemudian murid para tabi'in atba' tabi'in. Inilah mereka-mereka yang disebut dengan ulama salaf, generasi salaf. generasi emas umat ini. Nah, itu pentingnya bahas masalah ini. Baik. Wa nataki anna khairah hadil ummah wa afdaluha ba'da Rasul salam sahibul khas wa akhuhu fil Islam wa rafiqu fil hijrah wal ghar Abu Bakar Siddiq. Nah, ini harus diketahui. Sahabat itu berlevel-level dan keutamaan mereka. Yang paling afdal adalah Khulafa Rasyidin. Setelah itu Al-Mubasyirun bil Jannah. Kemudian Ashabu Badrin. Kemudian Ashab Ar-Ridwan dan seterusnya, rentetannya. Di Khulafa Rasyidin yang paling afdal siapa? Abu Bakar. Mana dalilnya? Banyak sekali dalilnya. Bahkan Ibnu Umar mengatakan kunna nufadil. Kami di masa hidup Rasulullah kami mengatakan siapa yang paling afdal di antara sahabat Nabi? Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman. Afdhalul ummah kunna nufadil afdhalul ummah ba'da nabiyya Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Umar, si afdhal umat setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar kemudian Umar. Ali bin Abi Thalib sendiri ditanya oleh anaknya Muhammad Hanafiyah, man afdal nas ba'da Rasulullah SAW? Siapa manusia yang paling afdal setelah Rasulullah SAW? Apa jawab Ali kepada anaknya? Awama ta'lam ya bunayya? Apa engkau tidak tahu ya anakku? Abu Bakar. Suma man? Suma Umar. Suma khasyitu ayakula Utsman. Kemudian aku cemas kata anaknya ini akan dikatakan Utsman. Suma anta? Kemudian engkau wahai ayahku? Ma ana ila rajul minal muslimin. Aku hanyalah seseorang biasa dari kaum muslimin. Bahkan Ali sendiri pernah mengancam orang-orang yang mengatakan dia lebih afdal dari Abu Bakar dan Umar akan dicambuk dengan cambuk sebagai pembohong. Di mimbar Kufah Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Man faddalani ala Abu Bakar Umar ajliduhu jal dan muftari." Kata Ali bin Abi Thalib, siapa mengatakan aku lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, aku akan cambuk dia dengan cambuk sebagai orang yang pembohong. Banyak sekali tentang keutamaan para sahabat ini. Kalau kita baca enggak akan habis hadisnya. Banyak sekali. Ya, oleh sebab itu Rasulullah mengharamkan umat ini. Bahkan sesama sahabat pun dilarang untuk saling mencela antara mereka. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Walau anna ahadakum anfaqa mithla ukhdin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kalau seandainya salah seorang kalian menginfakkan ya sebesar gunung Uhud, emas tidak akan dapat menyaingi keutamaan mereka. Walau segenggam menandingi ibadah mereka, walau segenggam ataupun setengah genggam. Ini hadis-hadis yang jelas. Oleh sebab itu konsep orang yang menjauhkan umat dari pahaman sahabat ini konsep yang sangat fatal sekali. Maka banyak konsep-konsep yang sekarang dimasukkan, ada liberal, ada filsafat, ada ahlul kalam, ada sufi, ada Rafidah, ada Khawarij, ada bermacam pemikiran yang menyisih paham sahabat. Oleh sebab itu di sini kita harus penting mempelajari tentang akidah mereka, ya, manhaj mereka dalam berdakwah dan berbagai hal yang lain dalam perkara agama ini. Keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, ketika Aisyah, ketika Rasul ditanya oleh seorang sahabat, man ahabun nas ilaika ya Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Aisyah. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki, abuha, ayahnya. Pernah satu kali terjadi perselisihan antara Abu Bakar dan Umar. Antara Abu Bakar dan Umar, biasa antara sahabat manusia biasa ada salah paham. Ketika Abu Bakar minta maaf kepada Umar, Umar belum bisa memaafkan. Lalu Abu Bakar pergi ke Rasulullah SAW. Saya terjadi salah paham antara saya dengan Umar, kemudian saya minta maaf, Umar gak mau memaafkan. Kemudian Rasulullah agak marah. Setelah itu Umar pun menyesal dan mencari Abu Bakar ke rumahnya. Rupanya Abu Bakar tidak ada di rumah, ditanya oleh Umar kepada keluarganya. Ini sahabat itu memiliki akhlak-akhlak yang mulia, ya. Bukan Umar tidak mau, tapi setelah itu dia menyesal dan mencari Abu Bakar. Lalu dicarilah Abu Bakar ke majlis Rasulullah. Di sana ketika Abu Bakar datang, Rasulullah mengatakan, "Inna sahibakum faqad ghamar." Ini sahabat kalian kayaknya sedang marah. Ketika itu setelah datang Umar ke rumah ada Rasulullah, apa? "Hal antum tariqu li sahibi?" Padahal Umar juga sahabat Rasulullah SAW. Kenapa kalian tidak membiarkan sahabatku ini? Kenapa kalian ganggu dia? Maksudnya Abu Bakar Siddiq. Kemudian kata Rasulullah SAW, aku diutus. Semua kalian mengatakan kadzabta wa qala Abu Bakar sadaqta. Diingatkan bagaimana orang yang pertama beriman dengan Rasulullah SAW adalah Abu Bakar Siddiq. Di sini di antara di sebelah sini sahabat yang khusus, yaitu temannya yang berhijrah, yang bersembunyi di waktu di gua Sur bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq anhu. Sehingga ketika Abu Bakar mau hijrah saja, Rasulullah tidak mengizinkan, harus diminta untuk bersama Rasulullah SAW. Begitu akrabnya. Maka Rasulullah pernah mengatakan, mana fa'ani malu ahadin mislu manfa'ani malu Abu Bakar Siddiq anhu. Tidak ada harta seseorang yang sangat memberikan manfaat kepadaku seperti yang dilakukan Abu Bakar Siddiq anhu. Bayangkan, tidak sedikit jasanya Abu Bakar Siddiq dalam berjuang bersama Rasulullah SAW untuk agama yang mulia ini. Dan betapa hinanya kalau ada orang mengatakan bahwa Abu Bakar itu kafir, munafik dan segala macamnya. Kemudian, wa waziru fi hayati wa khalifatuhu ba'da wafati. Ia adalah sahabatnya, perdana menterinya waktu hidupnya dan juga khalifahnya setelah wafatnya Rasulullah SAW. Abdullah bin Utsman Atiq bin Abi Quhafa. Ini namanya, nama Abu Bakar itu Abdullah bin Utsman Atiq bin Abi Quhafa. Sumal Faruq, kemudian Umar bin Khattab, Abu Hafsin, Umar bin Khattab, alaihi azallahu bil Islam. Ini semoga sedikit sejarah jasanya bagaimana keutamaan Umar bin Khattab ini. Dia di masa jadi khalifahnya menaklukkan dua adik kuasa yang terbesar kekuasaan orang kafir saat itu, kaum Persia, kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Yang memuliakan Islam, wa adhara din, menjadi agama ini menjadi agama yang mulia, yang terdepan. Baik, keutamaan Umar banyak sekali. Di antaranya apa kata Rasulullah SAW? Kalau sesungguhnya pada umat-umat yang berlalu, mereka itu selalu mendapat firasat, muhaddatsun, ilham. In kana fi ummati fa Umar. Jika ada di umatku ini adalah Umar. Juga Rasulullah pernah mengatakan, seandainya aku tidak utus, sesungguhnya Allah akan mengutus Umar. Ya, itu keutamaan Umar. Bahkan juga disebutkan Rasulullah SAW, masalaka Umar fajjan, masalah syaitan fajjan. Jadi tidaklah setan lewat suatu gang, kemudian Umar juga lewat gang itu, illa salaka syaitan gairah fajjik. Setan mencari gang yang lain, hai Umar. Coba bayangkan, setan saja enggak berani lewat ketemu di gang dengan Umar bin Khattab. Banyak sekali utama. Taib. Kemudian ba'dahu dzunnurain, yaitu Utsman Abu Abdullah Utsman bin Affan, jama'al Quran wa adha'an fi ihsan. Dialah yang telah membukukan, mengulang membukukan Al-Quran yang telah dibukukan di zaman Abu Bakar Siddiq anhu. Kemudian di masanya terjadi kesejahteraan yang luar biasa, kekuasaan yang luas sekali. Ya. Di antara jasanya yang sangat besar adalah yang pernah disebutkan di sini, itu tentang bagaimana dia membiayai satu pasukan perang lengkap dengan senjata dan segala kebutuhan pasukan itu. Itu perang Tabuk. Makanya Rasulullah mengatakan matar Utsman ba'dal yawm. Utsman itu adalah mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang anak perempuan Rasulullah dinikahi oleh dia. Setelah wafat Ruqayyah, kemudian Ummu, setelah Ruqayyah satu lagi siapa namanya? Ummu Kalsum. Baik. Kemudian sahabat Nabi yang empat ini, dua orang mertuanya Rasulullah SAW, dua orang menantunya Rasulullah SAW. Mertua Rasulullah SAW siapa? Abu Bakar. Rasulullah menikahi anaknya Aisyah. Umar menikahi anaknya Hafsah. Menantunya Utsman menikahi dua putri Rasulullah SAW. Kemudian Ali menikahi putri Rasulullah SAW. Kedekatan banget dengan Rasulullah SAW. Ya, empat orang sahabat ini. Suma Ibn Ami Rasulullah SAW. Kemudian anak paman Rasulullah SAW. Ini lebih dekat di secara keturunan. Khadamihi, ya, dan menantunya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali juga banyak sekali keutamaannya. Di antara tadi sudah kita katakan, bagaimana Rasulullah SAW menghibur dia, apa engkau tidak reda? Kedudukanku dengan kamu dengan aku itu seperti Harun dengan Musa. Kecuali tidak ada lagi Nabi setelah aku, kata Rasulullah SAW. Taib. Fa'ulai khulafa rasyidun wa aimatul mahdiyun. Mereka itu adalah para khulafa rasyidin dan para pemimpin yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit faedah dari kata rusyd wal hidayah. ar-rusdu wal huda. Ar-rusdu al-amal bil haqqi wal huda al-ilmu bil haqq. Jadi kesempurnaan sahabat itu ilmunya yang sempurna, amal mereka juga mengamalkan ilmu mereka. Kemudian summa situl baqu min al-ashar talha. Kemudian 6 orang yang tersisa dari 10 sahabat diberi kabar oleh Rasulullah masuk surga. Ada 10 sahabat dijamin masuk surga Rasulullah, di antaranya 4 sahabat yang pertama tadi, Khulafaur Rasyidun, tambah siapa lagi? Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah. 6. Ini sisa dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Maka Rasul mengatakan, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Dari urutan ini saja juga dimelihat ya, bahwa urutan kemuliaan sahabat itu disebutkan Rasulullah dalam susunan hadis ini. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian Abu Ubaidah fil jannah, dan selanjutnya 6 sahabat yang lainnya. Semua dikatakan fil jannah, fil jannah, fil jannah. Tidak akan mungkin Rasulullah SAW memberitahu kepada kaum muslimin mereka adalah diberitahu bahwa mereka ahli jannah lalu mereka murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW. Semuanya tuduhan orang-orang syiaraf itu. Maka ada 10 itu adalah mulia, al-barratul ladina syahidalahum Rasulullah bil jannah. Mereka 10 itu dijamin Rasulullah SAW masuk surga. Pada syahadulahum biha, maka kita juga pun meyakini hal itu bahwa mereka adalah orang yang dijamin masuk surga. Kama syahidalahum biha itiba'a liqaulir, sebagai bentuk mengimani perkataan Rasulullah SAW, ya, mengikuti perkataan Rasulullah SAW dan juga melakukan perintah Rasulullah SAW. Kemudian juga di antara sahabat yang jamin masuk surga adalah namanya Sabit bin Qais bin Syammash. Ini apa cerita Sabit bin Qais bin Syammash? Anda tahu? Setelah turun surat Al-Hujurat, ya, yaitu Al-Hujurat. Awal surat Al-Hujurat apa awalnya? Siapa? Apa? Naam. Siapa apa awal surat Al-Hujurat? Ya ayyuhallazina amanu, la tuqaddimu baina Allahi wa rasulihi. Kemudian setelah itu innal ladzina yaquduna aswat inda rasulillahi ulaika ladzina qulubuhum. Kemudian setelah itu bercerita tentang orang yang meningkat suaranya kepada Rasulullah SAW. Walau annam sabaru, ini ayat yang sebelumnya yaitu pertama ya alladziina aamanu la tuqaddimu baina yaday rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Kemudian setelah itu ya alladziina aamanu la tarfa'u aswaata fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qaul ka jahri ba'dikum li ba'dhin an tahbata a'maalukum antum la tash'urun. Ketelah turun ayat ini, yakni Allah mengatakan wahai orang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian ya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya alladziina aamanu la tarfa'u aswaatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil qaul ka jahri ba'dikum li ba'dhin an tahbata a'maalukum antum la tashurun. Janganlah kalian meninggikan suara kalian atas suara Nabi dan yang kalian mengeraskan suara kalian dengan berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kalian berbicara sebagian berbicara keras kepada sebagian kalian. An tahbata a'maalukum, karena hal itu bisa membatalkan, menghapus amal kalian dan kalian tidak menyadari. Nah, Thabit bin Qais bin Syammas ini, dia suaranya lantang, suaranya keras berbicara. Setelah turun ayat ini, dia menangis di rumahnya dan tidak datang ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallam bertanya, mana Thabit bin Qais bin Syammas? Lalu disebutkanlah, ya Rasulullah, setelah turun ayat ini, Thabit bin Qais bin Syammas menangis. Seakan-akan ayat ini turun untuk dia. Lalu semua kata, akhbirhu fa'innahu min ahli jannah. Rasulullah mengatakan, beritahu dia bahwa dia tidak termasuk dalam ayat ini. Bahkan dikatakan dia itu adalah penghuni surga. Dan ketika turun ayat ini, Thabit bin Qais bin Syammas ini, dia merasa amalnya akan hilang. Karena di ujung ayat, antah batu amalukum wa antum la tashurun. Kemudian, wa Abdullah bin Salam, wa Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, yaitu ketika Rasulullah SAW mi'raj dan mendengar sendalnya Bilal di dalam surga. Baik. Kemudian wajamatu minan nisa warijal min ashabi, dan juga para wanita-wanita dan para laki-laki yang lain daripada sahabat Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah SAW dari kabar gembira Khadijah, di mana Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah mengucapkan salam, kemudian beritahulah Khadijah kabar gembira Khadijah dengan rumah ya di jannah, ya beritahulah di sebuah istana di surga min kasabin, itu itu sudah terbuat dari apa namanya itu permata, la sakhabin, ya tidak apa ada yang bocor, fihi wala nasab, dan juga tidak ada keletihan di dalamnya. Ya, di dalam istana itu tidak ada kesuan dan keletihan. Dan juga wa akhbara anhu ra'a Rumaisa binti Malhan fil jannah. Juga Rasulullah SAW menyebutkan dia melihat Rumaisa binti Malhan di surga. Ini sahabat-sahabat yang didapat gembira akan masuk surga. Kemudian faqulu masyhadu Rasulullah SAW bil jannah syahidun lahu. Dan semua orang yang diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwa dia adalah penghuni surga, maka kita bersaksi bahwa mereka adalah dari ahli surga. Wala nasyhadu ahadin ghairahum bal najul lil muslimin wa nahfu 'alal muslimin. Nah, ini juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selain orang-orang, bagaimanapun kesolehannya, kita tidak bisa menjamin dia sebagai ahli surga selama tidak ada dalil. Maka oleh sebab itu disebutkan di sini oleh beliau, adapun orang-orang tidak ada dalil tentang dia dijamin masuk surga, wala nasyhadu ahadin ghairahum, untuk selain mereka-mereka yang tidak ada jaminan itu, kita berharap narju lil muhsin wa nakhafu al musyi. Kita berharap orang-orang yang baik menjadi surga, mendapat surga, dan kita menakuti orang-orang mencemasi terhadap orang-orang berbuat dosa. Wa naqilu ilmal khalqi ila khaliqihim. Kita serahkan ilmu tentang hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu tidak boleh. Bagaimana kita melihat seseorang solehnya, saya yakin sepuluh ahli jannah, min ahli jannah. Tidak boleh. Ya, karena Allah melarang wala tuzakku anfusakum. Tidak boleh kita mentazkiyah diri atau orang lain selama tidak ada dalil. Karena boleh jadi seseorang itu kita lihat dia amalnya adalah zahirnya sebagai ahli jannah, tetapi mana tahu seperti yang disebutkan hadis, inna rajula ya'mal bi ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, fa yasbu 'ala al-kitab wa ya'mal bi ahli an-nar fa yadkhuluha. Bahwa Allah Rasulullah menyebutkan seseorang beramal dengan ahli surga, kemudian tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali hanya satu hasta saja, kemudian datang takdir dia beramal dengan ahli neraka, amal ahli neraka, lalu dia masuk, kita enggak tahu. Dalam hadis lain, fima yabdu linnasi, itu yang dilihat oleh manusia dia sebagai orang soleh. Ya. Kemudian falzam rahimakallah, maka hendaklah wahai engkau pegang erat apa yang telah aku jelaskan kepada kalian min kitab rabbik al-aziz, yang telah aku jelaskan dari dalil-dalil dari Al-Qur'an wa kalami nabiyyika al-karim, dan juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahudda anhu. Oh, la tahudda anhu. Jangan engkau lewati, jangan engkau langkahi. Wala tabghil huda fi ghairihi, jangan engkau cari petunjuk selainnya. Wala taqtar bi zakhara fil mubtilin, jangan engkau tertipu dengan apa hiasan sarah zakharif. Ya, omongan-omongan mubtilin, orang-orang yang mengingkari Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu berkata salah seorang salaf, wa iyyakum wa ara'il jar wa in sakhra falaqal qaul. Hati-hati engkau dengan pendapat orang-orang, walaupun dia pintar menyampaikan sebuah kalimat-kalimat. Kemudian, wa ra'il mutakallifin, atau pandangan orang yang berlebih-lebihan, fa inna rusyda wal huda wal fawz, kana petunjuk dan hidayah itu, wal fauza, kemenguntungan, warido, keridoan, bima ja'mi indillah wa rasuli, adalah apa yang datang dari sisi Allah dan Rasulnya. Di situ hanya huda, arusyudu, wal fauzu, warido. La bima ahdathahu muhdithun, bukan apa yang dilakukan oleh orang-orang melakukan bid'ah. Wa atabi mutanati'un, atau yang dibuat oleh orang-orang yang berlebih-lebihan. Min ara'ihim mudmih, al-mudmahila, dari pendapat-pendapat yang, apa namanya itu, mudmahila itu, pendapat-pendapat yang menyesatkan, wanata'ij uqulihim al-fasida, atau hasil logika-logika yang rusak. Wardi bi kitabillah wa sunnatu rasulihi, cukuplah engkau redha dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya. Badalan min qawli kulli qailin, sebagai ganti dari semua ungkapan siapapun. Wa zakhrafi ba zakhrafin wa batilin, ya, ataupun dari kalimat-kalimat yang dihiasi dengan kata-kata hikmah, ya, yang penuh dengan kebatilan, ataupun kalimat-kalimat yang batil. Cukup engkau dengan apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, untuk jumpa kali ini kita cuma sampai di sini dulu. InsyaAllah besok masih ada satu majlis lagi. Ini adalah bab yang terakhir, ya, yaitu faslun fi fadlil ittiba. Faslun fi fadlil ittiba, bab ini cukup panjang, ya. Baik, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.